Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Wa tubu 'alaina innaka antat tawwab. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallim. Allahumma salli salatan aman ala sayyidina. Cangkem milo mingka tangkem layar di tim layar mudar ke layarmu. Begitu niki dirasani Bu di dawuh napa pami istri sing lanang ngelek sing wedok wayu niki wau dipun ngendikaken bilih lanang niku ahli surga sing wedok ahli surga. Yono kalane sing lanang soleh, sing wedok bajingan. Anten, teng Bantul kuwatah ngoten iki to Bantul. Lanang alim soleh sing wedok bajingan. Contone sinten? Nabi Lut. Nabi Lut niku sing lanang iki sing wedok bajingan, penggemar LGBT, biseksual, transgender. Menawi teng susune gedhe, bono ganjelan botok. Oh, Suzuki. Ketoke susu bono kaos kaki. Oh, Sukamto. Niki sugih biasane. Paton sune ning ngarep niku insyaallah sae. Sing Sukamto niku apik lak. Mas Didi mungkin jenenge kula tambahi. Didi Sukempota. Nek ya iki lho ya, awakmu juga. Biasane karo wong-wong Kanjeng Nabi dipun tangleti. Wong sing lanang rupane kaya ngono, sing wedok ayune kaya. Apa jawabane Kanjeng Nabi? Oh, kuwi pasang. Soale apa? Sing lanang kuwi mlebu surga mergo akeh syukure. Sing wedok mlebu surga mergo akeh sabare. Sing lanang syukur banget soale napa? Wong elek bojone ayu. Sing wedok sabar banget wong-wonge ayu bojone elek. Ila lan jenengan pengen mlebu surga, siji mangakehke syukur, loro mangakehke sabar. Sing lanang niki syukur banget wong bojone ayu. Alah-alah, matur nuwun Gusti, senajan to rupaku kaya ngene, lak cara santri rupane mung kaya saleh umpamane ngoten. Pane pas-pasan, wis ra karu-karuan, kok kula iso duwe bojo ayu. Niku matur nuwune karo Gusti Allah niku pol-polan, matur nuwun Gusti, bojo kula ayu. Dadi mlebune surga mergo syukur. Sing wedok mergo bojone elek. Niku diuji kesabarannya karo Gusti Allah. Soale bendino dionek-onekke tanggane alah yuyu. Rupamu kaya ngono kok bojomu elek. Mergo sabar, sabare niku iso ndadekke mlebu surga. Mila lak rumah tanggane jenengan pengen dilebokke surga karo Gusti Allah, pilihane mung loro, siji syukur, loro sabar. Ana kalane mlebu surga niku apa? Mergo sabar karo sabar. Umpamane. Sing lanang ganteng, bojone elek. Sing wedok elek, lanange ganteng tapi kere. Niki sabar karo sabar. Sing lanang ganteng, bojone elek, sabar mergo duwe bojo elek iso nrimo. Sing wedok bojone ganteng tapi kere. Tapi senajan to kere sing wedok iso sabar. Kuwi berarti mlebuni surga mergo sabar karo sabar. Lah Gus Miftah karo Bunda mlebuni surga mergo syukur karo syukur. Sing wedok ayu, sing lanang ganteng. Kula ora ngerti bojone Mas Didi Kempoti kaya ngopo, kula ora ngerti kula. Apa matamu tau ndelok? Wong urung tau ndeloke ngarang-ngarang. Ayo. Ya ayo wong cangkeme apik suarane kok ya ayo. Lah. Mila Ibu Bapak rahimakumullah, rong perkara niki gampang diucapke tapi angel dilakoni. Syukur niku namung berapa kata to? S Y U K U R. Cara bahasa Arab shin kaf ra. syukur. Namung telung huruf, tapi lang lakoni niku angel. Lah ciri-ciri wong syukur niku napa? Seneng karo paringane pangeran. Pira-pira mawon disyukuri, napa bentuk mawon dimatur nuwuni, niku sifate wong syukur. Mila pinten mawon jatah saka bojomu aja pisan-pisan mok paido. Begitu kowe maido bojomu kuwi hakikate maido Gusti Allah. Disyukuri mawon, kula lak nate menehi conto to. Kula duwe anak cilik, umur 2 taun. Kula tukoke jajan, tak tukoke loro. Kok anak kula niki seneng karo jajan sing kula gawake? Sesuk kira-kira kula tambahi napa mboten? Kula tambahi, soalnya napa anak kula seneng. Wah, anakku ternyata jajane seneng, tak tambahi. Tapi lah anak kula tak wenehi jajan diguwak, dilepeh ora doyan. Kira-kira sesuk kula tambahi napa mboten? Mboten, wong cangkeme ora doyan. Kan jenengan diwenehi Gusti Allah pira-pira ditampa seneng. Niku insyaallah bakal ditambahi. Mila prinsip niku kudu dinggo karo Mas Didi Kempot. Mbuh bengi iki tak wenehi pira disyukuri. Lah sampe dipaido, hati-hati. Ora kena dipaido. Ya aja ngarep-ngarep terlalu oke wong Pak Kam. Wong Pak Kamto karo aku ya ora ana hitungane kok iki kok padha ae kok. Mila kaya dulur kula niki Mas Dayat po WA kula. Guse lak nembe sakit, mbok poso ndawuhe lerek. Kula jawab, kula niku luwih seneng mati pas ndawut daripada mati weteng kula wareg. Soale ndawut niku dalam bentuk syukur kula karo Gusti Allah. Ewadene Miftah niku cah cilik, cah bayi iso dadi pembantu pelayane jamaah kathah, santri kathah, ngopeni tiyang kathah. Kali Gusti Allah diwenehi amanah. Lah, rasa syukur kula kali Gusti Allah niku kula tambahi tirakate. Soale kiai-kiai mbiyen niku sregep tirakat. Kiai-kiai mbiyen niku mangane titik, turune titik. Beda kali tiyang sak niki titik-titik mangan, titik-titik turu. Bedane teng mriku niku. Lawang mbiyen niku mangane titik, turune titik, turune titik. Bengi tahajutan, ngantos tungkae mletek-mletek. Niku kiai mbiyen tungkae mletek mergo tahajud. Awakmu mertungkae mletek mergo tandur. Ya beda. Dadi padha-padha mleteke maknane beda. Menopo wong wedok ya ana sing ngayal, "Alah Gus, Gus sing mletek iki malah enak kok." Malah gaya, lah ra mletek ra iso dinggo Gus, Gus ngono kuwi. Cangkem turah. Dadi nyuwun sewu. Kula niku kok sregep poso, sregep melek, sak janjane tujuane namung niku. Kula diwenehi amanah anak, kula diwenehi amanah santri, kula diwenehi amanah jamaah. Niki sing ketok mawon sak meten, napa meneh sing dereng teng mriku-mriku. Umpama dulur-dulur Ponorogo, Madiun, Pacitan niku kabeh keng mriki. Niki mbok dugi lapangan niku mboten cukup. Niku men perwakilan saking Pacitan wonten, saking Ponorogo wonten, saking Madiun wonten, saking Ngawi wonten, Tagen wonten, niku namung perwakilan. Ndah apa lak dikumpulke kabeh. Mila mang dongake muga-muga pondoke ndang nambah tanah meneh. Amin. Apa kuburane didak niku? Apik lho kuwi. Kuwi rung ana sak donya mlebu musim rekor dunia kuwi, museum rekor dunia. Telah sungguh-sungguh terjadi ada kuburan didak lantai 2. Apik kuwi, apik. Malah ra kudanan, malah kuburannya seneng jenazah kuwi. Malah jengkel jenengan sogoke silite kok ngisor. Lah, nglakoni syukur lan sabar niku pripun, Gus? Didik-didik mawon, Mas Didi, Kang Mas kula nyanyi. Didik-didik wae, mungkin nyiriin. Mungkin Pak Kamto ya sambutan didik wae. Pola Pak Kam, apa dibalik Pak Kamto? Pak Kamto nyanyi jenengan sambutan. Niki anggota DPR saking provinsi menika. Sakniko nyalon. Dibalik. Pak Kamto yang nyanyi jenengan sambutan. Rusak nek kula sing sambutan. Jenengan sambutan rusak. Pak Kamto nyanyi cangkeme luwih rusak. Mulai lekas mongko sing dibahas sama cangkem terus mulai tadi. Mila mungkin gak lagu judulnya cangkeman. Cangkeman. Apa lo mas niku mas? Cangkeman. Oh, cangkeman. Kang mas tadi nembang apa niki? Lagu napa, Bu? Ngersake lagu napa? Ngersake lagu napa? Banyu Langit. Terus? Oh, Banyu Langit. Apa Jambu Alas? Jambu Alas kulite ijo sing dikakas weduwe. Jambu Alas nang tengah sawah. Walimo sing ilang loro. Melu ngaji nggone Gus Miftah sing rondon dange entuk jodho. Sik, kula tak takon kali Mas Kempot. Jambu Alas nang tengah sawah. Kulite ijo. Kulite ijo. Sing niku riyen, sing niku riyen padha. Jambu Alas kulite ijo. Sing digagas wis duwe bojo. Sik, sing gagas kuwi lanang apa wedok? Wah ya kuwi masalahe. Mboten. Niki supaya bener. Lah sing gagas sing lanang, sing wedok duwe bojo kuwi dosa. Dosa. Lah sing bahas wedok rung duwe bojo, bahas wong lanang senajan duwe bojo kuwi ra dosa. Gitu kok. Kuwi aturan Quran. Setuju. Loh. Bener ah. Tak ulangi. Mboten, niki ora kok gawe-gawe mboten. Kalau perjelas. Niki ngaji lagu ni Mas Kempot lho nggih. Lho, ora bojo loro. Iki langsung tengenge mari bahas Jambu Alas. Supaya wong mboten salah paham karena lagune Mas Didi Kempot. Mila kula senenge ngundang artis sing iso nyanyi iki ben iso duwe bahan ngaji ngoten. Mila sesuk kula ajeng ngundang pendosa sing duwe lagu bojo galak. Kula undang. Soale lagu niku cocok kali Mas Dayat, ngono lho, mungkin kula undang. Jambu Alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo. Dadi nyuwun sewu, lak sing gagas wong lanang, gagas wong wedok sing duwe bojo niku hukume dosa karena enggak ada poliandri. Lak sing gagas wong wedok urung duwe bojo, sing digagas wong lanang sing wis duwe bojo niku ora dosa. Cara Al-Qur'an kak ngono. Lah awakmu protes aja protes aku, protes soal Al-Qur'an. Bojone wong lanang digagas karo bocah gadis perawan to rondo. Ora dosa wong lanang oleh bojo papat, kowe goblok kok. Rondo iki rondo, Bro, iki rondo. Burine Gus Buri ku. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Durung rondo aja direbut. Oh, berarti kuwi wong wedoke sing dibahas, kuwi ra oleh. Ra oleh. Kan tak cetake, terus sing Miftah mau piye? Sesuk tangge ngaji sesuk. Jambu Alas neng tengah sawah. Jambu Alas neng tengah sawah. Woi limo sing mateng loro. Woi limo sing mateng loro. Melu ngaji nggone Gus Miftah. Melu ngaji ngene Gus Miftah. Sing isih rondo ndang entuk jodho. Oh. Bakal amin lah tuh wong ini sing gelem sapa. Tepuk tangan untuk Mas Didi Kempot. Ayo le nyanyi le. Jumeneng gak Mas? Anu. Banyu Langit ya? Nggih, Banyu Langit. Lo ngajeng napa lenggah mawon? Mas, teng mriki mayoritas wong wedok. Wong wedok iki paling seneng delok barang ngadeg. Nah. Napa ngikutan, Gus? Nggih. Sing arep seneng banget keplok-keplok. Rondo kok. Niku senengane lagune Cak Dikin. Sing ndi? Sing Cinta Tak Terpisahkan. Wah. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Ya, lagi. Kentongan sing model pripun sik? Ya kentongan sing modele kentongane Pak Kamto. Banyu Langit saking Mas Didi Kempot. Alhamdulillah. Yo. Bosu, sampeyan. Mriko disapa? Ya, Gus. Kagem-kagem wonten mingking. Sugeng dalu. Tiang sebelah kanan. Ajeng mingking matur nuwun. Melu nyanyi suara angin sing rindu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke eluh neng pipi suwe ra weruh senajan mung ana mimpi kalempo ngalem neng dadaku tambah ana rasa kangen ning atiku TNI yang rawuh di sini, selamat malam. Luar biasa, matur nuwun. Lagu ini pun apa sekali ini? Eh? Ibu-ibu mereka apa? Tidak? Kok yudha seneng ini lagu ini ceritanya wong pegatan loh, padahal kok yudha seneng. Coba nek, seneng suka teki nyanyi bareng Rien. Wong salah ora gelem suwe suwe sapa aja terus ngalah bayang wis ora ora orang lamun ya Mas mripatku wis ngerti sak nyatane kowe selakelai tak tandur pari jebut kule malah duet Gus, duet apa? Niku riyen awale kok lagu niku napa critane sih? Ribut suami yang sangat setia. Nggih. Ning disalahke terus, Mas. Sing wedok. Sing wedok. Sing wedok nyalahke sing lanang terus. Salah terus. Ning kene wong ya teko. Ya melu guyu. Wong ya ning panggung. Wah, ana sing kena to iki, Mbak ne. Lah nek pas tak tandur pari? Tak tandur pari. Jepul dukule. Oh, gue nang ana plesetane masih. Sing nandur parti. Jepul dukule. Anake Sukidi. Jalu wae. Ayo gum dak lah, terus nih, ayo. Ayo. Oh yeah.

kalimat terakhir yang ngacengan tadi mungkin terkait dengan lagu ini. Tenono tekaku tadi, ayo. Ayo monggo. kalih Gusti. Dungane sing sakniki aturke menika bismillahirrahmanirrahim hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi nur muhammad sallallahu la ilaha illallah sallu ala nabi muhammad ingkang khusuk tangane diangkat nyuwun kalih Allah hajate napa mawon nyuwun dalu menika dipun kabulaken kalih Allah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi قلبي غير الله نور محمد لا إله ingkang langkung banter langkung khusyuk hasbi rabbi jalla saya jeng maco solawatin Nabi Adam mungkin pas gue meneng jenengan dungo kaya mbak pindah malik hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad terakhir ingkang langkung khusyuk hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad untuk semua hajat kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal anaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wal muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim derekaken sugeng kondur kepanggih bulan ngajeng atur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.